Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita terkait dengan adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang musafir. Ini orang-orang yang hendak yang melakukan perjalanan jauh untuk satu keperluan. Lebih-lebih bagi kita atau kebanyakan kaum muslimin yang pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, mereka banyak yang hendak melakukan safar atau sudah memang dalam keadaan sekarang ini sedang safar atau bepergian jauh. Karena itu ikhwan ya azani wa azakullah, sebagaimana kajian kita pada pertemuan yang lalu, nah sekarang insyaallah akan kita lanjutkan adab-adab lain yang harus juga diperhatikan ketika seseorang dalam keadaan safarnya atau bepergian jauh atau melakukan perjalanan jauh. Baik ikhwan, ada berikutnya yang juga harus selalu dijaga atau diperhatikan oleh orang yang bersafar, yakni disunahkan bagi dia untuk bertakbir setiap kali dia melewati atau naik ke tempat-tempat yang tinggi, dan disunahkan bertasbih apabila dia menuruni atau turun di tempat-tempat yang rendah atau di lembah-lembah atau di tempat-tempat yang rendah seperti itu. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, kunna idza sa'idna kabbirna wa idza nazzalna sabbahna. Perhatikan ini. Adalah kami dulu apabila kami naik, yaitu dalam keadaan safar kami naik, jalan yang dilewati itu benar-benar naik, kabbirna, maka kami pun bertakbir. Wa idza nazzalna, dan apabila kami turun, sabbahna, maka kami pun bertasbih. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, dan ma'asyiral muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka enam di dalam bertakbir tersebut yang perlu diperhatikan bukan bermakna teriak-teriak atau meninggikan suara mereka dengan takbir, tidak, tetapi dengan suara yang tidak keras atau dengan pelan saja, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih pula yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis yang sahih. Naam, beliau dikatakan, ya ayuhan nas, naam, irbi'u ala anfusikum, kata Rasulullah. Hei manusia, kasihanilah diri-diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Karena sesungguhnya engkau tidaklah berdoa atau memohon kepada zat yang tuli, dan tidak pula kepada zat yang tidak ada atau ghaib. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia Allah Ta'ala bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Nah, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya ketika itu, tatkala dia bertakbir atau mereka bertakbir, tidak perlu dengan teriak-teriak atau dengan suara yang keras, cukup dengan biasa saja. Termasuk dalam hal ini berdoa dan seterusnya. Maka intinya syahidnya di sini yang menjadi perhatian bagi kita adalah tatkala kita melewati tempat-tempat yang tinggi bertakbir. Tatkala melewati tempat-tempat yang rendah, maka kita lakukan dengan apa? Dengan kita mengucapkan tasbih subhanallah. Begitu yang disebutkan dalam riwayat ini, sehingga kita pun mengamalkannya ya ikhwan. Ketika antum semuanya di atas kendaraan, pas jalannya naik, maka kita berdoa, ucapkan takbir Allahu Akbar. Adapun ketika jalannya menurun, kita ucapkan subhanallah. Sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, seperti itu. Kemudian ya ikhwan, a'azzani wa a'azzakumullah. Termasuk juga adab di dalam safar yang perlu untuk selalu diperhatikan bagi mereka adalah dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan safarnya itu di malam hari, khususnya pada awal malam. Kenapa demikian? Disebutkan dalam riwayat yang sahih, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Al-Hakim, dan juga yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bidduljah, fa innal arda tudwa billail. Alaikum bidduljah, kata beliau. Hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari. Kenapa? Fa innal arda tudwa billail. Karena sesungguhnya bumi itu mudah dilewati pada malam hari. Maksudnya apa? Antum perhatikan ya ikhwan. Pada saat malam hari, dalam kondisi yang tidak terlalu ramai dan bising sebagaimana siang hari, maka malam hari lebih tenang dan lebih cepat dalam perjalanan, tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat lalu lintasnya misalnya. Maka seolah-olah perjalanan di malam hari itu lebih cepat. Ya, tanpa terasa tiba-tiba sudah sampai tujuan. Ibarat bumi ini dilipat-lipat begitu. Karena tidak terasa. Dan lagi pula pada malam hari adalah memang saatnya orang tidur. Sehingga dalam perjalanan kita naik di atas kendaraan, tidur tiba-tiba sudah sampai begitu. Maka ikhwan, ini untuk lebih memudahkan, lebih menenangkan, dan lebih menikmati dalam perjalanan sehingga tidak terlalu capek. Wallahu a'lam. Inilah tuntunan beliau. Alaikum bidduljah. Fa'innal arda tutwa billail. Hendaknya kalian melakukan safar di malam hari. Kenapa? Karena bumi itu mudah dilewati, yaitu pada saat malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimallahu ta'ala dalam as-sahihah, demikian dalam sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian ya ikhwan, kemudian termasuk juga sunnah-sunnah yang harus diperhatikan pada saat seseorang itu safar. Yaitu apa? Hendaknya seorang musafir memperbanyak doa di dalam perjalanannya, atau memperbanyak doa ketika dia sedang di tengah-tengah safarnya tersebut. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih pula yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang selainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabun." Saya ulangi, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Kata Rasulullah, ada tiga doa. Ada tiga doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga tidak ada keraguan padanya. Ini tidak ada keraguan bahwa pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan, menerima doa yang dia panjatkan. Siapa tiga golongan yang dimaksud di dalam hadis ini yang doa mereka pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya? Kata beliau, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terzalimi, wada'watul musafir, dan doanya orang-orang musafir atau orang yang melakukan perjalanan, wada'watul walidi ala waladih, dan doanya orang tua kepada anaknya. Nah, hadis sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam sahih At-Tirmidzi dan juga yang selainnya. Nah, intinya ya ikhwan, seorang musafir berdasarkan riwayat dalam hadis ini, maka seandainya dia berdoa, doanya adalah makbulah atau mustajabah, doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu bagi antum dan kita yang melakukan safar, di tengah-tengah safar perbanyak doa, lebih khusus doa memohon keselamatan di dalam perjalanan, doa dijauhkan dari musibah yang jelek, ya. Nah, dan juga doa agar senantiasa diberi istiqamah ketika kita dalam kondisi safar tersebut untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat agama ini. Seperti itu. Dan juga doa-doa yang selainnya. Wala hasil ikhwan, ya. Ketika safar sangat-sangat ditekankan bagi kita untuk memperbanyak apa? Berdoa. Seperti misalnya orang yang berhaji, ya, dia juga banyak berdoa, baik di Safa, di Marwah, di Arafah, di Mash'aril Haram. Nah, khususnya setelah waktu subuh, kemudian ketika setelah melempar jumrah Sughra Wusta pada hari Tashrik misalnya. Nah, karena apa? Nabi dahulu juga banyak berdoa di 6 tempat tersebut sambil beliau mengangkat kedua tangannya. Demikian sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Nah, demikian pula ketika kita safar secara umum, kita banyak doa ya ikhwan. Ya, doa seorang musafir sangat-sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin, kata Rasulullah, da'watul madzlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladih. 3 doa yang akan dikabulkan Allah Ta'ala tanpa keraguan di dalamnya, yaitu doanya orang-orang terzalimi, doanya para musafir, dan doanya seorang atau orang tua terhadap anaknya. Nah, kata ikhwan, berdoalah, perbanyak doa selagi kita safar, berdoa untuk kebaikan diri, kebaikan istri, kebaikan anak-anak, dan juga keluarga kita semuanya. Demikian pula untuk kaum muslimin. Maka insyaAllah manfaatkan kesempatan mustajabah doa ini, ya, dengan doa yang terbaik, ya, nah, yang bisa kita baca dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian ya ikhwan, selagi kita safar, sekali lagi kami nasihatkan untuk diri kami dan kepada akhwah semuanya, di antara adab lain yang harus diperhatikan oleh mereka atau oleh kita semuanya adalah hendaknya kita menjauhi semua bentuk kemaksiatan, dosa-dosa dan sejenisnya. Ya, apakah itu bentuknya ya menyakiti orang lain dengan lisan-lisan kita atau tangan kita, ya, atau kemudian, nah, seperti misalnya orang berhaji ketika safar, terkadang di tengah-tengah mereka berhaji banyak kerumunan massa, kemudian dia mendesak ataupun mendesak-desak dengan paksa kepada kerumunan manusia, ya, nah, sehingga mereka pun akhirnya saling berhimpitan dan timbul kesakitan. Nah, kemudian tersebar fitnah, akhirnya timbul percekcokan, marah-marah, ghibah, berbantah-bantahan dengan orang lain, ya, dan seterusnya. Walhasil, demikian pula halnya safar secara umum. Ya, pada saat di tengah safar mungkin kita akan banyak tantangan. Ya, karena itu kita jaga lisan kita dari perkata yang jelek. Ya, kemudian perbuatan-perbuatan kita dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan seterusnya. Seperti itu. Dan masalah ini banyak sekali. Ya. Nah, Ingatlah ikhwan, pada saat kita melakukan kejelekan kepada kaum muslimin, baik dengan lisan kita ataupun tangan-tangan kita atau perbuatan kita, awas. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu bukhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya. Naam, tanpa suatu kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu bukhtanan wa ithman mubina. Sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Ikhwani azani wa asyakullah, nasallallahu salam. Kita mohon keselamatan diri dan keluarga kita, ya, dari berbuat jelek, apalagi sampai menyakiti kaum mukminin, ya, dengan menuduh atau melakukan tuduhan yang jelek, apa yang tidak mereka lakukan, maka ini sungguh suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak boleh kita berbuat kejelekan, hatta dalam safar-safar kita, lebih-lebih lagi safar ketika haji, umroh, atau yang sejenisnya dalam rangka ibadah. Maka janganlah kemudian kita terjatuh pada satu kesalahan yang, nah, seringkali kadangnya kita meremehkan. Wallahu a'lam. Kemudian ya ikhwan, termasuk adab lain yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita safar, yaitu hendaknya kita menjaga atau memelihara semua kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Nah, seperti contohnya misalnya ketika safar, ya, kita tetap harus menjaga salat-salat kita, ibadah kita, ya, termasuk juga berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, berbuat baik kepada manusia dengan perkataan maupun perbuatan, berbelas kasihan kepada mereka, kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Maka kewajiban-kewajiban semacam ini jangan sampai kemudian kita tinggalkan meskipun kita dalam keadaan safar. Iya, seperti sholat lima waktu itu juga demikian. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan ibadah sholat kita, naam, hanya alasan karena safar atau perjalanan, ya, di atas kendaraan. Nah, jangan sampai demikian. Atau ada kesempatan berzikir, berdoa, baca Al-Quran, berbuat baik atau ihsan kepada manusia yang lainnya. Nah, maka yang demikian jangan sampai ditinggalkan. Ingat ya ikhwan, seorang mukmin dimanapun dia berada, baik ketika mukim maupun ketika safar atau musafir, maka iya, dia selalu menjaga adab-adab, terutama kewajiban-kewajiban pada diri dan juga kepada sesama muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya gambaran yang bagus tentang bagaimana keberadaan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawadihim, di dalam kecintaan di antara mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan belas kasihan di antara mereka. Apa perumpamaannya? Masalul jasad, seperti keadaan satu tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila salah satu dari anggota tubuh kita ini mengeluh sakit, ya, naam, apa katanya? Tada'a lahu sa'irul jasadi, maka seluruh badan pun akan ikut menjadi apa? Bisahar wal humar. Jadi demam dan juga tidak bisa panas dan tidak tidur semalaman. Seperti itu. Nah, karena itu ya ikhwan, hendaknya kita benar-benar menjaga adab-adab semacam ini, terutama kalau kemudian kaitannya dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga semua kewajiban ini penting sekali. Baik, seperti itu. Kemudian juga seorang yang musafir pun hendaknya dia selalu berakhlak baik, mempergauli manusia dengan akhlak yang baik sebagai seorang musafir. Iya. Di antara bentuk akhlak yang baik itu misalnya adalah apa? Sabar, pemaaf, belas kasih, ramah tamah, lemah lembut, ikhwan. Pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dalam semua urusan. Kemudian rendah hati, dermawan, pemurah, adil, kemudian teguh dalam pendirian, penyayang, amanah, zuhud dan wara', kemudian juga toleran dan setia janji, ya, kemudian malu dan jujur, kemudian melakukan banyak kebaikan, menjaga martabat diri, kemudian bersikap penuh tanggung jawab, dan seterusnya dari semua bentuk kebaikan yang kita bergaul dengan kaum muslimin yang lain, khususnya ketika sabar. Nah, hal ini masuk dalam pengertian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanan mereka atau keimanannya adalah apa? Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqih darajatas sha'imil qa'ib. Sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan bisa mencapai, ya, mencapai apa? Derajat, ya, derajat orang-orang yang berpuasa dan salat lail dengan sebab apa? Bi husni khuluqih, dengan sebab akhlaknya yang baik tersebut. Subhanallah. Antum tahu ya ikhwan, ya, orang yang banyak puasa, yang banyak salat lail, salat malam, ini tentu keutamaannya sangat besar. Nah, seorang mukmin dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, hadisnya riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya disahihkan Syalbani rahimahullah taala dalam Sahih Abi Dawud dan juga Sahih Al-Jami' Shaghir wa Ziyadah. Dibawakan di situ, innal mu'mina la yudriku bi husni qulukih darajat as-sha'im wal qa'im. Seseorang mukmin akan bisa mencapai, ya, derajat sebagai orang yang banyak melakukan puasa dan salat lail dengan sebab apa dia mencapai derajat itu? Bi husni khuluqih, dengan sebab bagusnya akhlak yang dilakukannya. Naam, oleh karena itu ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, akhlak yang baik. Naam. Ini adalah sangat-sangat penting untuk dihidupkan oleh setiap muslim, baik dalam keadaan safarnya maupun tatkala secara umum, ya, tidak safar. Maka dia harus punya akhlak yang baik. Nah, selain dia rajin ibadah kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia, dan inilah keutamaan yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan membantu kita untuk memiliki akhlak yang mulia semacam ini. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian ya ikhwan, masih perlu untuk kita tambahkan lagi. Baik. Iya. Dalam safar ada adab yang lain yang harus diperhatikan, yakni hendaknya orang yang kuat menolong temannya atau saudara yang lemah, atau membantu teman seperjalanannya dengan sebaik-baiknya. Baik itu bantuan dengan jiwa atau dengan harta benda, atau dengan kehormatan yang kita punya, dan juga membantu mereka, ya, dengan kelebihan-kelebihan harta yang kita miliki, nah, yang mereka butuhkan. Baik, ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa pernah suatu saat mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar. Nah, kemudian ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ma'u fadlu dhahrin falyaud bihi 'ala man la dhahra lah." Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka hendaknya dia menyiapkannya untuk orang yang tidak punya kelebihan harta tersebut. "Wa man kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi 'ala man la zadalah." Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, atau dalam bahasa kita sangu begitu ya, maka hendaklah dia menyiapkannya untuk orang yang tidak punya bekal. Subhanallah, perhatikan ini. Kemudian apa yang terjadi? Qala fadzakara min asnafil mal ma dzakara hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadlin. Lalu diceritakan dalam hadis ini, beliau menyebut-nyebut bermacam-macam harta yang ada, sampai-sampai kami memandang bahwa tidak ada hak bagi seorang di antara kami terhadap kelebihan sesuatu yang kita miliki. Artinya apa? Berkaitan dengan pentingnya membantu, menolong orang-orang yang tidak punya bekal, orang-orang yang tidak punya kelebihan harta. Maka subhanallah, beliau SAW mengajarkan kepada kita untuk peduli membantu mereka-mereka yang lemah, ya, yang membutuhkan bantuan. Lebih-lebih pada saat di tengah-tengah kita safar, ya ikhwan. Terkadang kita mendapati saudara kita atau teman kita dalam perjalanan, kehabisan harta, kehabisan uang, kehabisan bekal. Boleh jadi uangnya hilang, atau dicuri, atau dicopet, atau ditipu orang. Atau, betul-betul dia tidak punya hartanya pas-pasan untuk melakukan safar. Nah, ternyata ada kejadian-kejadian atau biaya-biaya tak terduga sehingga uangnya habis. Begitu, maka tentunya mereka sangat butuh kepada kita yang punya kelebihan. Maka di sini Nabi SAW menyebut-nyebut hal itu untuk mengingatkan kepada para sahabatnya agar benar-benar memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang yang lemah, ya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian juga dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yataqallafu fil masiri fa yudzil dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahum. Kana Rasulullah sallam adalah Rasulullah sallam dahulu, ya, yataqallafu fil masir. Beliau biasa berjalan di belakang. Fayurjid dha'ifah. Lalu beliau mendorong, ya, memberikan semangat dan dorongan kepada orang-orang yang lemah. Wayurdifu wa yad'u lahum. Kadang-kadang beliau memboncengkan dan mendoakan untuk mereka. Nah, maksudnya mendorong yang lemah tadi, yakni beliau menuntunnya dan mendorongnya hingga dia bisa menyusul kawan-kawannya sehingga tidak terlambat. Atau kalau tidak mampu berjalan, beliau pun kemudian memboncengnya, ya, mengangkatnya di atas kendaraan beliau. Dan inilah masya Allah akhlak beliau, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Abi Daud, di dalam juga dalam kitab Sahihah. Hal ini akhwan menunjukkan atas belas kasihnya beliau dan kepedulian beliau terhadap kepentingan kaum muslimin, agar mereka kaum muslimin, ya, iya, taib, menjadi satu, ya, dan kemudian dijadikan, ya, kebaikan bagi kita semuanya. Taib, seperti itu. Karena itu ya ikhwan, iya, mari kita coba hidupkan sunnah-sunnah ini sesuai dengan kemampuan kita, ya. Baik, kita sunnah ini penting sekali. Kemudian tambahkan sedikit lagi ya ikhwan, yaitu hendaknya bagi kita para musafir, kalau segera apa urusan kita telah selesai dalam safar, maka hendaknya kita segera kembali dan jangan berlama-lama tinggal di perjalanan tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Ya, begitu selesai urusan, maka sesegera mungkin untuk kembali pulang menjumpai keluarga. Kenapa demikian ya ikhwan? Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, nah, as-safaru, kata Rasulullah, kit'atun minal azab. As-safaru kit'atun minal azab. Safar itu adalah sebagian dari potongan-potongan azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Nah, di mana salah seorang di antara kalian tatkala safar itu adalah mencegah dirinya dari makanannya, minumannya, dan juga tidurnya. Maksudnya apa? Ketika kita safar, kita akan mengalami banyak kekurangan. Kurang makan, kurang tidur, kurang minum, dan seterusnya. Nah, maka dikatakan bahwa safar itu seperti potongan-potongan azab atau siksaan, karena tersiksa. Keadaan orang yang musafir itu beda dengan di rumah. Kalau di rumah kita ya kawan, bisa dengan tenang, ya, bisa tidur dengan pulas, makan minum tersedia. Tapi di safar tidak demikian. Karena itu dikatakan qit'atun minal azab, potongan dari azab atau siksaan, karena tersiksa dengan kondisi safarnya tersebut. Karena itu kata Nabi SAW, فَإِذَا قَدَ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. Maka apabila salah seorang di antara kalian, na'am, telah selesai dari menunaikan hajatnya atau keperluannya ketika safar, فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ, hendaknya dia segera kembali pulang kepada keluarganya. Na'am, hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, masih terkait dengan pentingnya safar ini harus memperhatikan adab-adabnya, khususnya pada bagian terakhir. Insyaallah akan dibahas lebih luas pada pertemuan yang akan datang, yakni tentang pentingnya kita segera kembali pulang, jangan berlama-lama di tempat safarnya tanpa ada keperluan yang berarti. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya ikhwan, ini saja yang bisa kita kaji. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya akan kita sambung kembali, dan mudah-mudahan yang sedikit demi sedikit ini bisa membantu kita untuk mengamalkan adab-adab yang mulia, khususnya ketika kita bersafar. Ya Allah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar dimudahkan meraih ya adab-adab yang mulia tersebut, menjadi bagian dari akhlak kita, menjadi bagian dari budaya kita. Nah, yang ini semua adalah budaya yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik dan mulia yang kita inginkan dengannya kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.